masih ku ingat semua semangatmu, masih ku ingat jelas raut wajahmu. Tapi kini kau telah pergi jauh, meninggalkanku di sini yang telah mengalir di darahmu, membutakan semua harap dan anganmu, hingga akhirnya kau menutup mata, meninggalkanku di sini sepi. Tinggalkan aku untuk sampingku.